Ketika kita melakukan kesalahan, terkadang kita menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan segala hal di sekitar kita, seolah-olah kita merasa paling benar. Sahabat, tahukah Anda siapa musuh terberat Anda dalam hidup? Mungkin Anda berkata, teman-teman saya yang tidak suka dengan saya, atau hater saya di media sosial. Apa yang Anda katakan? Itu tidaklah benar. Musuh terberat yang kita hadapi sejatinya tidak berasal dari luar diri kita, melainkan berasal dari dalam diri kita, yakni nafsu, amarah, dan segala ego kita. Begitulah manusia, sangat berat bila terus menyalahkan dirinya sendiri, sangat sulit mencari kesalahan dirinya sendiri. Namun pada saat seseorang itu mampu melihat kesalahannya, maka disitulah dia menjadi seseorang yang luar biasa. Orang yang selalu berproses, berkembang, dan terus belajar dari pengalamannya. Thomas Edison pernah melakukan 10.000 kesalahan sebelum menemukan bola lampu pertama di dunia. Hal terhebat yang membuat dia mencapai semua itu bukanlah karena dia selalu menyalahkan orang lain, tapi karena dia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Sehingga berkat kesalahan-kesalahan itu, dia belajar, dia berbenah, dan terus berusaha sampai tujuan yang dia harapkan benar-benar tercapai. Sahabat, mengaku salah bukan berarti mengurangi derajatmu. Mengaku salah bukan juga berarti Anda bodoh. Mengaku salah itu adalah bukti bahwa Anda sudah siap menerima perubahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, tidak ada manusia terlahir sempurna. Semua butuh proses, semua butuh belajar. Maka berusahalah untuk melawan rasa ego dan kesombongan dirimu. Belajarlah untuk menyalahkan diri sendiri. Saya yakin Anda pasti bisa menjadi pribadi yang hebat. Terima kasih sudah mendengarkan audio ini. Semoga bermanfaat dan selalu salam inspirasi.